penuh gaya mesra. Sejenak aku terbawa dalam suasana. Berkali-kali seakan dia menantangku. Terserah aku di balik cahaya kepalsuan. Yang penting gaya bagaikan para model dunia. Ku terpesona terhanyut dalam gemerlap pesta. Jangan.